Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita sampai di surat Al-Furqan, surat 25 ayat ke-10. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi in syaa ja'ala laka khairan min dzalik. Jannatin tajri min tahtihal anhar wa yaj'al laka qusura. Maha berkat Allah yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan bagimu yang lebih baik dari itu. Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Dia jadikan pula istana-istana untukmu. Pendengar yang dimuliakan Allah, inilah keberkatan agama, inilah keberkatan iman, inilah keberkatan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika iman sudah melekat, rezeki bukan masalah. Allah sangat mampu memberikan kepada kita apa yang tidak mampu dan tidak terbayangkan oleh akal pikiran kita. Tabaraka, maha berkat, keberkatan Allah tidak pernah habisnya. Bagikan nasi berkat yang sebungkus bisa dimakan 10 orang. Begitu berkatnya. Sekedar ilustrasi, begitulah keberkatan yang diberikan Allah kepada alam semesta ini. Hanya 1% dari khazanah Allah yang akan dilimpahkannya 99 berikutnya di surga Jannatun Na'im. Dari 1% itulah kita menemukan makhluk dari sejak manusia pertama Adam alaihissalam sampai hari kiamat saling memberkati dan saling mengasihi dan menyayangi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala di ayat 10 ini berkata kepada kita, insya'a, jika Allah menghendaki, ja'ala laka khairan min zalik. Allah bisa saja memberikan lebih dari itu. Fasilitas apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pernah terbang naik pesawat yang lebih dahsyat dari pesawat yang ada di dunia ini. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, belum pernah ditemukan pesawat sehebat itu. Dan itu tunggal. Kecepatannya luar biasa. Maka Allah berkata, ja'ala laka khairum min zalika. Fasilitas surga, fasilitas kebun yang lebih hebat, di bawahnya sungai-sungai mengalir, di bawahnya istana di sana sini, suatu hal yang mungkin diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Tetapi apakah itu target dan tujuan? Ini menjadi pertanyaan besar. Apakah keberadaan Nabi itu untuk mewah-mewahan, megah-megahan, pamer-pameran, bangga-banggaan? Ternyata keberadaan Nabi itu lebih indah kalau dia memberi kontribusi dan manfaat kepada orang banyak. Ketika dia bahagia melihat orang lain bahagia. Bukan kita mengharapkan orang lain membahagiakan kita. Atau bukan kita mengharap bagaimana kita bisa membahagiakan diri kita sendiri. Tapi Nabi memiliki pesan dan sponsor bagaimana dia bisa membahagiakan orang lain. Menjadi basyiran wa nadhira. Membahagiakan semua penduduk bumi itu adalah target. Bukan harta yang melimpah dengan istana yang megah dan mewah. Bukan dengan kebun yang ribuan hektar mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu perlu bila itu diniatkan untuk membahagiakan orang lain. Tapi itu menjadi bumerang dan musibah bila menjadi target dan tujuan dalam hidup kita. Ada Ustadz Fadli yang menggambarkan keberkatan Allah ditinjau dari keimanan yang perlu kita pertahankan. Sahabat inspiratif rahimakumullah, kita dapat mengulas balik dalam surah Duha, surah Makkiyah yang sering kita baca, penegasan Allah terhadap Nabi Muhammad ketika beliau gundah gulana Allah berfirman, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Allah tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad, tidak pula membenci. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh yang kemudian itu lebih baik. Akhirat itu jauh lebih baik dari apa yang ada di muka bumi ini. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia kepadamu. Alam yajid ka yatiman fa'awa. Pada saat Rasulullah yatim, kemudian Allah melindunginya. Wa wajadaka dhallan fahada. Pada saat dalam kesesatan, kemudian Allah memberikan hidayah. Konteks rizki yang paling besar dalam surah Ad-Duha adalah iman. Jadi sebesar apapun, seluas apapun kekayaan kita di dunia ini, di bumi dan di langit yang kita punyai, kalau bahasa kita kadang di lapangan, aduh ya Ustadz ya, agen dunia akhirat, masih agen. Kalau langit pun dijual per meter, dibeli kan, dijual sama dia. Jadi konteks dalam ayat ini, penekanannya adalah, aksennya adalah, dalam keadaan sesat kemudian diberikan hidayah. Baru Allah mengatakan dalam surah Duha ini ayat ke-8, wa wajadaka ilam fa'aghna. Kemudian dia mendapatkanmu sebagai orang yang kekurangan, lalu Allah memberikan kecukupan. Jadi iman dulu, baru masuk kepada kekayaan. Kenapa harus iman dulu? Bahwa ketika dunia ini, kekayaan itu menjadi tujuan kita, maka gendangnya hanya dua. Kita yang menjadi hamba kekayaan itu, atau kekayaan itu yang menjadi alat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Maha Suci Allah, jika Dia menghendaki, jika Dia menjadikan bagimu yang lebih baik daripada itu. Dan itu sudah terbukti dalam sejarah-sejarah Nabi sebelumnya. Nabi Sulaiman yang luar biasa kekayaannya. Dan terlalu kecil jikalau itu ingin diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Cuma itu yang persis dikatakan oleh Ustadz Zainal tadi. Tujuan Nabi itu adalah membahagiakan. Bahwa kebahagiaan itu tidak bisa diukur dari hanya dengan kekayaan. Maka innaka la'ala khuluqin 'adzim itu, akhlak mulia itu adalah salah satu jadi parameter kita iman dan takwa tidak mengenal hanya kaya saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Begitulah indahnya Al-Qur'an. Tidak kaya, tidak miskin, semuanya bisa dekat sama Allah, semuanya bisa dekat dengan Rasulullah, dan semuanya bisa dapat surga Jannatul Na'im insyaallah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang disebutkan di ayat 10 ini sebenarnya bukanlah suatu hal yang mustahil terwujud di dunia. Nabi bisa mendapatkan itu. Umat Islam bisa mendapatkan itu. Dengan satu prinsip yang perlu kita pertegas, bahwa kita sehebat apapun dengan fasilitas yang diberikan Allah kepada kita adalah hamba Allah. Itulah yang terpenting. Kita bukanlah hamba duit, bukanlah hamba materi, sehingga menjadi sesembahan materi dan duit itu. Materialisme yang terjadi di bumi persada ini mengikis habis semangat patriotisme, mengikis habis semangat kepahlawanan, idealisme terkikis, negara tergadai berkat materialisme, kerakusan dan ketamakan itu. Inilah yang dikikis oleh Al-Quran. Inilah yang disebutkan di ayat 10 dari surat Al-Furqan, bahwa bukan Allah tidak mau memberi materi, fasilitas yang luar biasa kepada nabinya, supaya tidak menjadi presiden buruk bagi yang lain, bahwa tujuan diutus nabi bukan menjadi kaya dan harus kaya, tapi tujuan dari diutusnya para nabi membahagiakan masyarakat dan umat manusia, dan itu tidak harus dengan harta. Akhlak mulia, kata Ustadz Fadli, adalah kebahagiaan. Al-Quran yang mulia ini adalah sumber kebahagiaan. Tetangga kita yang baik adalah kebahagiaan bagi kita. Anak dan istri kita yang begitu senangnya melihat kita pulang dari kerja adalah kebahagiaan bagi kita. Banyak sekali kebahagiaan yang kita dapat, dan itu tidaklah hanya bersumber dari materi. Inilah pembelajaran ayat ke-10 dari surat Al-Furqan. Mudah-mudahan kebahagiaan akhirat berupa surga Jannatul Na'im dapat kita raih di dunia ini berupa kebahagiaan. Karena surga adalah lambang kebahagiaan itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.